Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan sekian banyak anugerah dan nikmatnya kepada kita semua, di mana dengan izin Allah Jalla wa Ala kita masih diperkenankan untuk kita berkumpul kembali di majlis yang mulia ini. Dan seperti biasanya, bahwa pada Sabtu pagi kita akan kaji kembali kajian kita dari pembacaan kitab At-Tauhid. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kajian kita dari kitab At-Tauhid kemarin itu pada pembahasan tentang bab ihtirami asma'illah, bab yang berbicara tentang menghormati salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita jelaskan bahwa menghormati nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk pada bagian menghormati nama-nama Allah Jalla wa Ala. Hadis kali yang dimuliakan Allah, al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau masukkan bab ini ke dalam kitab At-Tauhid, bahwa tidak menghormati nama Allah Jalla wa Ala ini naqs fi tauhid. Ini adalah merupakan bentuk dari kekurangan dalam tauhid seseorang. Dan di antara bentuk kurangnya tauhid seseorang adalah seperti seseorang menyandang salah satu dari nama-nama yang itu adalah khusus, merupakan nama yang hanya boleh disandang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang kemarin telah kita jelaskan, bahwa nama-nama Allah Jalla wa Ala itu qismain, ada dua. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma la yasihhu illallah, yaitu nama-nama yang tidak boleh disandangkan kecuali hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Dan apabila diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala wajib taghyiruhu, maka wajib seseorang untuk dia merubahnya. Wajib bagi seseorang untuk dia merubahnya. Seperti misalnya Rabbul Alamin, ini adalah nama yang tidak boleh disandang atau disandangkan atau diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nama Allah sebagai Ar-Rahman, ya, tidak boleh kita memberi nama kepada seseorang itu dengan nama ini. Ya, kalau dia misalnya memiliki nama Abdurrahman, ya, jangan antum singkat, antum panggil Ya Rahman. Ya, kenapa? Karena yang demikian itu seolah-olah antum memanggil Allah Jalla wa'ala. Padahal di sini yang antum panggil itu siapa? Adalah makhluk. Nah, nama ini, ya, dan juga beberapa nama yang lainnya, seperti juga misalnya Lafzul Jalalah, kalimat Allah Azza wa Jal, Ya Allah, ini tidak boleh disandangkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis yang pertama. Maka apabila hal ini disandangkan kepada makhluk, maka wajib taghyiruhu, maka wajib bagi seorang untuk dia merubahnya, untuk dia rubah nama tersebut. Nah, ya, jelas ini insyaallah. Kemudian yang kedua adalah nama Allah Jalla wa Ala yang boleh disandangkan atau boleh dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konteks pada pembahasan kita ini itu berlaku dalam kondisi tidak dikasih imbuhan abad, ya, tidak diberikan imbuhan abad, yang artinya hamba, ya, karena kalau konteksnya itu diberi imbuhan abdun, maka enggak ada pembagian ini. Karena boleh, apakah nama itu khusus bagi Allah, boleh seorang beri nama kepada orang lain dengan sebutan Abdullah, Abdurrahman, boleh, ya, kalau diberi imbuhan abad. Tapi konteks pembahasan kita ini adalah yaitu di luar, ya, memberi imbuhan abad, di luar memberi imbuhan abad, seperti misalnya hanya memberi nama, ya, kepada seorang dengan nama Allah saja tanpa kita memberi tambahan kalimat abdun, ya. Misalnya kita kasih nama orang dengan sebutan Ar-Rahman, ini enggak boleh. Kenapa? Karena ia termasuk dalam, ya, nama yang mukhtas, yang khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian jenis yang kedua adalah nama yang itu tidak khusus. Tidak khusus, ya, menjadi nama bagi Allah dan boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, boleh memberi nama dengan nama-nama ini. Tapi bisyarat, dengan syarat apa? Dengan syarat tidak boleh terindikasikan di sana makna sifat. Tidak boleh terindikasikan di sana makna sifat. Jelas ya? Seperti apa maksud dari terindikasikan makna sifat? Seperti misalnya seorang yang memberi nama orang lain dengan panggilan As-Sami'. Kemudian, ya, ketika dicari tahu kenapa kamu beri nama dia As-Sami', kemudian dia katakan karena pendengarannya tajam, maka dia dipanggil dengan As-Sami', ya, karena kita ketahui bahwa As-Sami' bagi Allah Jalla wa'ala itu artinya apa? Artinya maha mendengar. Nah, meskipun ini nama dia tidak khusus bagi Allah, artinya boleh disandangkan kepada selain Allah, ya, tapi kalau disandangkan kepada selain Allah dengan sebab ada indikasi sifat, ya, dari kandungan nama itu, maka munih, maka hal yang demikian ini dilarang. Ya, kenapa? Karena ayyul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini bertentangan dengan makna at-tauhid. Kenapa? Karena at-tauhid adalah menunggalkan Allah Jalla wa ala, termasuk dalam sifat dan juga perbuatannya. Maka ketika kita beri nama As-Sami' kepada makhluk, ya, dengan sebab, ya, ada indikasi sifat di situ, maka di sini terdapat wajah satu sisi keserupaan, satu sisi persamaan, sehingga, ya, hal yang demikian ini masuk ke dalam kategori menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ya, termasuk ke dalam kategori menyekutukan Allah, termasuk dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pemberian nama itu, dalam pemberian nama itu. Meskipun tentunya tidak seperti kesyirikan yang besar dalam artian meminta kepada selain Allah, memberikan peribadahan kepada selain Allah, tapi ini masuk ke dalam makna al-musyarakah. Ya, termasuk ke dalam, ya, pengertian menyekutukan. Menyekutukan, ya, dalam nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak terindikasi sifat di situ, boleh. Boleh enggak kita memberi nama kepada seorang dengan panggilan misalnya Basir, Al-Basir? Nah, boleh. Kita beri nama dia dengan nama tersebut karena ini bukan nama yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Tapi dilarang kapan? Kalau terindikasi sifat. Seperti misalnya kita beri nama dia dengan panggilan Al-Basir karena penglihatannya tajam, maka dia kita panggil dengan Al-Basir, maka ini apa hukumnya? Nah, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan Nabi SAW ketika datang seorang sahabat yang dia dipanggil oleh kaumnya dengan panggilan siapa? Dengan panggilan Abu Hakam. Dengan panggilan Abu Hakam, dan Hakam seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah nama dari nama-nama Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya. Ya. Dari dua sisi. Yang pertama bahwa Al-Hakam nama Allah. Maka penyebab panggilan dengan Abu Hakam seolah, ya, Abdullah. Seperti misalnya antum, ya, Abu Sulaiman, atau misalnya kunyah antum Abu Ibrahim, ya. Maka Abul Hakam, di mana Al-Hakam itu adalah nama dari nama-nama Allah, ya, seperti disebutkan dalam hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, maka panggilan Abul Hakam seolah-olah itu adalah, ya, dengan kata lain antum panggil dia dengan Abu Allah. Bapaknya Allah, ya. Kalau Abu Ibrahim, ya, bapaknya Ibrahim. Ya, Abu Sulaiman, ya, bapaknya Sulaiman. Tapi karena Al-Hakam adalah, itu nama Allah, maka Abu Al-Hakam adalah Abu Abdullah. Dari satu sisi, maka panggilan dengan kunyah Abu Al-Hakam ini munih, dilarang. Jelas ya? Kemudian sisi yang kedua, dia dipanggil dengan Abu Al-Hakam karena apa? Karena terindikasi makna sifat. Terindikasi apa? Makna sifat. Ya, terindikasi makna sifat, di mana dijelaskan oleh Abu Al-Hakam sendiri yang akhirnya diganti kunyahnya oleh Nabi dengan panggilan Abu Syuaih. Ya, dia katakan, sesungguhnya kaumku, katanya, apabila mereka berselisih, mereka datang kepada aku. Dan aku menyelesaikan perselisihan mereka. Dari situ aku pun dipanggil dengan panggilan ini. Maka Nabi SAW memuji apa yang dia perbuat. Bukan pada namanya, tapi pada upayanya mendamaikan antara dua kaum yang bertikai. Karena Nabi SAW ya, memuji upayanya. Katanya berkenaan dengan hal yang terlarang, dan Nabi SAW merubahnya. Tapi lihat kepada cara dan metode Nabi SAW dalam merubah. Begitu lembut, begitu penuh dengan hikmah. Rasul SAW bertanya kepadanya, kam laka minal aulad, ada berapa anakmu? Ya, kemudian Abu Al-Hakam ini menjawab, ya, ada sekian. Waman akbaruhum, siapa yang terbesar? Kemudian dia sebut, yang terbesar namanya Syuraih. Kalau gitu nama kamu kunyahnya adalah ala Abu Syuraih. Seperti itulah hendaknya ya seorang dalam berdakwah, terlebih khusus kepada orang-orang yang mereka baru mengenal sunnah. Di mana Abu Al-Hakam pada kisah ini dikisahkan, dia datang kepada Nabi sebagai tamu. Ya, Abu Al-Hakam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu. Maka dari sini ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah jalla wa ala, al-muallif mengambil ya satu fikih ya dalam permasalahan ini, ya akan wajibnya seorang menghormati nama Allah. Ya, akan wajibnya seorang menghormati nama Allah. Di antara bentuknya adalah tidak memberikan nama Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dari nama yang mukhtassun billah, yang itu merupakan ciri khusus bagi Allah jalla wa ala. Seperti tadi Rabbul Alamin, seperti misalnya apa? Seperti misalnya Allah dan yang lainnya. Kemudian apabila nama tersebut bukan nama yang khusus bagi Allah, boleh, tapi dengan syarat tidak terindikasikan apa? Tidak terindikasikan sifat. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Bab yang berikutnya adalah bab yaqulul muallif rahimahullah qala babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw alquran aw ar-rasul. Bab tentang hukum orang yang dia mengolok-olok sesuatu. Jadi disebutkan bisyai, ya, sifatnya umum. Apa aja yang di situ terdapat ya penyebutan nama Allah jalla wa ala. Di situ terdapat penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallif pada bab ini, ya, pada teks perkataan yang tadi barusan disebutkan, ya, fi ghumut, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymeen, terlalu sama. Ya, karena ini mengandung pengertian yang luas sekali. Apa saja di situ terdapat penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencakup juga ya mengolok-olok hukum-hukum syar'i. Misalnya, ya, mencakup juga mengolok-olok ya apakah itu kutubul adzkar misalnya, kitab-kitab adzkar, kitab-kitab doa, ya, mengolok-olok satu dakwah bahkan ya, yang di situ terdapat ya penyebutan nama Allah, terdapat dakwah ilallah subhanahu wa taala, termasuk ke dalam hal yang demikian. Adapun suatu yang apabila seorang dia ya memiliki pengingkaran terhadap satu perkara dari hal yang ya disebutkan, ya hendaknya dia khususkan pengingkarannya tersebut kepada perkaranya yang mungkar saja. Hendaknya dia khususkan pengingkarannya itu hanya kepada perkara yang mungkar saja, dan tidak dia generalkan kemudian selebihnya, apalagi kalau sampai dia jadikan itu sebagai olok-olok. Ya, seperti yang banyak terjadi pada ya sebagian salafiyun, apabila dia mengingkari suatu ya perbuatan dari apa yang dilakukan ahlul bid'ah, ya ba'dun nas, sebagian orang berlebih-lebihan. Di mana akhirnya dia ya jatuh bukan kepada pengingkaran terhadap substansi. Bukan pengingkaran terhadap substansi, tapi dia mengingkari ya bahkan lebih daripada pengingkaran, hingga mengolok-olok dan yang dijadikan olok-olok adalah sesuatu yang di situ ada zikrullah. Ada di situ ya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ ya na'am ya da'wah ilal haq. Ada di situ ayat Al-Qur'anul Karim, ada di situ ya ajakan kepada kebenaran. Maka seorang dalam mengingkari satu kemungkaran itu hendaknya dia memiliki tolak ukur yang jelas. Memiliki tolak ukur yang jelas. Jangan sampai pengingkarannya terhadap perkara yang mungkar itu yusibul ma'ruf, menimpa perkara yang ma'rufnya. Ya, menimpa perkara yang ma'rufnya. Nah, kita kembali kepada pembahasan, maka apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad di sini am. Sifatnya umum. Itu mencakup apa saja? Apa saja yang di situ terdapat ya penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sini hukum-hukum syar'i, kutub-kutub ulama, kitab-kitab azkar, ya, kitab-kitab ulama ada hak dan ada batil. Nah, ya, tidak ada satu kitab pun ya selain Al-Qur'an kecuali di situ terdapat kesalahan, begitu bukan? Tidak ada satu kitab pun selain Al-Qur'an kecuali di situ ada keliruan. Yang ma'sum, yang ada ismah di situ hanya siapa? Hanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam pengingkaran kepada sesuatu hendaknya seorang ya berhati-hati dan tidak mengingkari al-ma'ruf yang ada padanya. Nah, selanjutnya kata beliau qala awil Qur'an. Ini lebih jelas. Atau mengolok-olok Al-Qur'an. Atau mengolok-olok Al-Qur'an. Awil Rasul, atau dia mengolok-olok Ar-Rasul. Nah. Dan penyebutan Ar-Rasul sini juga ya sifatnya umum mencakup apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ya para anbiya yang lainnya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuman, pada umumnya bab ini berbicara tentang masalah al-istihza, mengolok-olok salah satu dari agama Allah subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan yang dimuliakan Allah, mengolok-olok salah satu dari perkara agama ya, di mana seorang jahzal bih ya, mengolok-oloknya, mentertawakannya ya, yang disebut juga dengan ya sukhriyah dalam bahasa Arab, disebut juga dengan istihza ya, menjadikannya sebagai bahan bercandaan ya, bahan mainan ya, dipertontonkan kemudian ditertawakan ya. Dan ini banyak menimpa ya, al-juhala dari kaum muslimin ya, adapun orang-orang kafir ya, ini bukan pembahasan kita, orang-orang jahil yang kita bicarakan ini dari kalangan kaum muslimin. Nah, bahkan sebagian orang dia berupaya untuk membuat orang lain tertawa ya, membuat orang lain tertawa, tapi dengan cara apa? Mengolok-olok agama. Dan ini adalah salah satu dari fenomena kekufuran di akhir zaman. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak menganggap perkara agama ini sebagai sesuatu yang jad, sebagai suatu perkara yang itu merupakan kesungguhan. Ya. Bukan menganggapnya sebagai suatu perkara yang sungguh-sungguh, main-main. Dianggap sebagai perkara yang main-main. Naam. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan qala man hazala billahi au bi ayati al-kauniyah au syar'iyyah au bi rusulihi. Barang siapa yang dia mengolok-olok Allah ayat-ayatnya, dan ayat-ayat Allah dua, apakah mengolok ayat-ayat syar'i atau mengolok ayat-ayat yang kauni? Ayat-ayat syar'i ma'ruf, ayat-ayat syar'i seperti misalnya nususul Quran ya, wal ahadith, nas Quran dan hadith, ayat-ayat syar'i. Mengolok-olok ayat-ayat kauni ya, makhluk, salah satu dari makhluk, salah satu dari ciptaan-ciptaannya ya, salah satu dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengolok-olok seseorang ya dikarenakan kekurangan yang ada padanya, dijadikan sebagai bahan olokan ya. Mengolok-olok ya salah satu dari ketetapan-ketetapan Allah jalla wa ala, apakah musim ataukah pergantian cuaca, dijadikan bahan olok-olok, menganggapnya itu sebagai abas, menganggapnya sebagai perkara yang sia-sia. Seperti seorang mengatakan, untuk apa sih Allah ciptakan lalat? Apa gunanya Allah ciptakan lalat? Ya, dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan ejekan dan seterusnya. Kata beliau, qal au bi rusulihi, atau mengolok-olok salah seorang dari rasul-rasulnya. Mengolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengolok Nabi Isa alaihi salam. Ya, falyatanabbah Ya, hendaknya seorang berhati-hati, terlebih khusus dalam dia membantah kepada orang-orang Nasara ketika dia menjelaskan kebatilan ketuhanan, ya, yang didaulat oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi Isa. Hendaknya jangan sampai, ya, bantahannya itu justru, ya, jatuh sehingga dia mengolok-olok Isa alaihissalam. Ya, ini juga, ya, suatu yang harus diperhatikan. Kata beliau, qala fa huwa kafir. Maka orang yang mengolok-olok agama Allah tadi, maka dia jatuh kepada kufuran. Dia kafir. Kok serem banget Ustaz? Ya, orang bercanda. Pernah lihat koran pos kota? Zaman dulu itu ada pos kota, ada lembaran doyok. Nah, pernah tahu lembaran doyok? Ya, ingat ya. Ada satu episode dari kisah doyok itu. Doyok lagi berjemur dia. Ya, lagi berjemur di atas genteng katanya. Kemudian ada dialog, ngapain katanya? Katanya neraka panas, katanya. Saya mau latihan. Ini mau olok-olok. Ya. Dan olok-olok yang seperti ini banyak. Ya, olok-olok yang seperti ini itu banyak dari orang-orang yang mereka berupaya untuk membuat orang lain tertawa. Ya, dalam dunia, ya, entertain, ya, hiburan, banyak olok-olok terhadap agama. Ini fenomena kekufuran di akhir zaman. Tawilah hal yang demikian ini isat bahayin. Watahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menganggap bahwa ini perkaranya ringan, padahal itu berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang yang mengolok-olok agama itu jatuh kepada kufuran? Dikatakan bahwa orang itu telah kafir. Li'anna munafatal istihza'i lil imani munafatan munafatun 'azimah. Karena, ya, yang namanya sikap mengolok-olok agama Allah dengan keimanan itu bertolak belakang. Perbuatan ini bertolak belakang dengan prinsip iman. Ya enggak? Coba kita lihat lebih lanjut lagi kata beliau. Qala kaifa yashar wa yastahzi bi amrin, ya, yu'man bih. Bagaimana seorang bisa dibenarkan dia mengolok-olok, ya, menjadikan bahan candaan sesuatu yang seseorang diperintahkan, dia juga diperintahkan untuk dia mengimaninya. Seorang diperintah untuk beriman kepada Allah, kemudian Allah jadikan bahan olok-olok. Seorang diperintahkan untuk beriman dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dijadikan bahan olok-olok. Seorang diperintahkan untuk, ya, beriman dengan para nabi, kemudian nabi dijadikan bahan olok-olok. Diperintahkan untuk dia beriman kepada malaikat, kemudian malaikat dijadikan bahan olok-olok. Dan seterusnya. Ini munafah. Ya, kata orang seperti air sama minyak, gak akan ketemu. Maka perbuatan mengolok-olok gak akan bertemu, ya, walau satu masa pun dengan yang namanya keimanan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang namanya keimanan mengandung apa? Ya, at-tasdiq, wat-ta'zim, wal-mahabbah, ya, membenarkan, mengagungkan, memuliakan, kecintaan. Soalnya itu untuk mencintai Allah, itu untuk mencintai Rasulullah, itu untuk mencintai agama. Apapun dari syiar al-Islam, ya, selagi dia tahu bahwa Nabi membawanya, Allah mengajarkannya, itu tuh dia untuk memuliakan. Wa may yu'azzim syi'arallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar dari syiar-syiar Allah, simbol dari simbol-simbol agama Allah, ya, maka itu adalah bukti akan ketakwaan yang terdapat dalam hati. Maka ini kalau muncul yang namanya perbuatan mengolok-olok, maka itu akan jatuh kepada kufur. Mengolok-olok termasuk di sini mengolok-olok syariat dari syariat-syariat Allah. Mengolok-olok poligami, gitu kan? Ya, ya kalau belum bisa, belum mampu, ya enggak apa-apa. Ya kalau masih lemah, ya enggak apa-apa kalau kita enggak paksa, gitu kan? Ya, tapi kita tetap mensupport, ya, mensupport kaum muslimin, ya, untuk mereka beramal, ya, dengan yang lebih baik tentunya. Ya, sekaligus juga mengedukasi kaum muslimin, ya, untuk mereka menjalaninya sesuai dengan syariat Islam. Ya, jangan digembosi. Ya, sebagian orang pengen agar kaum muslimin itu dia, ya, berhati-hati, tapi kok jadi cenderung gembosin kok gitu ya. Kelihatannya kok malah jadi seperti gembosi. Ya. Nah, ini juga, ya, aksesnya negatif. Ya, betapa kita lihat, ya, keperosotan moral kaum muslimin. Ya. Di antaranya disebabkan oleh karena jauhnya mereka dari tuntunan al-Islam dalam perkara ini. Naam. Ya, bahkan di sebagian negara Arab, ya, seperti yang dikabarkan kepada saya, ya, bahwa orang yang mereka tadayun, dia beragama gitu ya, istiqomah, apabila istrinya satu itu dipandang miring. Ya. Berapa istri kamu? Satu. Itu dipandang sebelah mata. Orang beragama, orang bertakwa kepada Allah, orang takut kepada Allah, kok satu gitu. Kenapa? Karena derasnya fitnah. Ya. Derasnya fitnah. Fitnah an-nisa, fitnah perempuan, az-zina. Ya, itu di mana? Di Afgan, di Afghanistan, di negeri Arab. Ya. Di Afghanistan atau di tanah Arab. Ya, lantas bagaimana dengan kita di sini? Di tengah pasar gitu kan? Seharian di tengah kantor, sekretarisnya cantik ininya, Masya Allah. Duduk kadang terus berhubungan. Berapa istri kamu? Satu. Malu sama jenggot. Ya, ini afwan ya, pada sebagian ummahat mungkin agak kaget, tapi ini perlu disampaikan bahwa ini bagian dari agama Allah. Bukan kita ya mensupport kaum muslimin untuk melakukan sesuatu kemudian mereka jatuh pada kezaliman. Lah, kita mensupport mereka untuk melakukan sesuatu, tapi sambil juga terus kita mengedukasi agar melakukan dengan cara yang benar. Nah, kembali kepada pembahasan, dikarenakan sebagian orang antipati dengan poligami hingga akhirnya diolok-olok, dijadikan bahan olok-olok. Ya, ini termasuk ke dalam mengolok-olok agama Allah. Kalau seorang belum mampu, cukup dia tidak mampu. Hadza yakfi. Insyaallah salim. Selamat. Ya, dia belum mampu selamat. Tapi kalau sampai jatuh kepada mengolok-olok, ya, ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang, "Ana belum mampu." Ya. Wis, enggak apa-apa, antum selamat. Tapi jangan sampai ya kondisi ketidakmampuannya antum itu hingga akhirnya antum ya mengembosi atau bahkan jatuh kepada mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Kata beliau, qala kaifa yaskharu wa yastahzi bi amrin yu'man bih? Fal mu'min bi syai' la budda an yu'dhimahu. Karena orang yang dia beriman kepada sesuatu, dia harus muliakan itu. Dia harus muliakan apa aja? Dia harus muliakan. Ya. Nah, meskipun dia tidak bisa, belum mampu untuk dia mengerjakannya. Sunnah apapun dia harus muliakan. Apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ghadul basar, menundukkan pandangan, menutup hijab, enggak boleh diolok-olok. Karena olok-olok itu bertentangan ya 180 derajat dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, dia harus berusaha mencintai. Dia harus cintai semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sedikit pun ada kebencian terhadapnya. Ya? Lagi-lagi masalah poligami, enggak boleh para umat benci sama yang namanya poligami, enggak boleh, ini hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kebencian terhadap salah satu dari agama Allah dan dia tahu bahwa itu adalah agama Allah, ini adalah kekufuran. Ya, kalau belum bisa itu enggak apa-apa, insyaallah selamat, tapi enggak boleh dia benci. Dia harus berusaha untuk mencintai. Dia harus tahu bahwa itu adalah bagian dari solusi Islam untuk memperbaiki, untuk melangsungkan keturunan, untuk memperbanyak umat, kejayaan umat dan manfaatnya besar. Manfaatnya wallahi azimah. Ya. Manfaatnya besar. Contohnya saya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Manfaatnya besar dan para ulama telah menjelaskan dan mengupas tentang masalah ini ya pada banyak kitab dan tulisan mereka. Nah, jadi enggak boleh kita mengolok-olok apalagi kita sampai membencinya atau sampai mengolok-oloknya. Fal mu'min bi syai' la budda an yu'dhimahu. Orang yang dia beriman terhadap sesuatu dia harus muliakan. Wa yakuna fi qalbi min ta'dhimihi ma yaliqu bih. Dan harus ada dalam dada dia ya satu bentuk pengagungan yang layak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Harus ada dalam diri dia satu pengagungan. Dalam diri dia satu pengagungan yang layak terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan beliau menjelaskan itu Syekh Al-Utsaimin. Kata beliau, kekufuran itu ada dua macam. Kekufuran itu ada berapa? Ada dua. Ada yang namanya kufur i'rad, ya. Kufur yang namanya i'rad itu keberpalingan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dia hanya berpaling aja. Ya. Dan yang kedua yang disebut dengan kufur mu'aradah. Ya. Apa itu kufur mu'aradah? Ya. Yaitu dia menyerang. Dia kufur tapi dia menentang. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama seorang ya itu sifatnya dia hanya berpaling. Ya. Stuck gitu. Dia tidak menerima. Ya. Adapun yang kedua, mu'aradah, dia menyerang. Dia agresif. Ya. Awih, ya. Ofensif. Wal mustazi kafirun kufur mu'aradah. Sedangkan orang yang ngolong-ngolong agama Allah itu dari jenis yang kedua. Bahwa a'zam mimman yasjud li sanamin faqat, katanya. Maka orang yang mengolok-olok agama Allah itu jauh lebih besar kekufurannya ketimbang orang yang dia kufurnya dari jenis yang pertama, seperti misalnya dia cuma sujud kepada berhala. Ya. Karena orang sujud kepada berhala pada hakikatnya dia berpaling dari kebenaran. Tapi apakah dia menyerang kebenaran? Tidak. Orang yang yastahzi, orang yang dia mengolok-olok, dia menyerang agama Allah. Subhanallah. Ini awam. Ini lebih besar bahayanya. Kata beliau qala, "Wa hadhi al-mas'alatu khatiratun jiddan." Sungguh perkara ini sangatlah berbahaya. "Wa rubba kalimatin awqa'at bi sahibiha al-bala bal al-halak wa huwa la yashur." Berapa banyak seorang ya, satu kalimat menjatuhkan ya dirinya kepada al-bala atau bahkan kehancuran dan dia tidak merasa. Bahwa apa yang dia ucapkan itu ternyata berakibat fatal terhadap dirinya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah. Kemudian di sini al-muallif yaitu asy-syekh atau asy-syarih Syekh Ibnu Utsaimin, beliau membahas satu pembahasan yaitu terkait dengan taubatnya orang yang melakukan perbuatan ini. Taubatnya orang yang mengolok-olok agama Allah. Ya, setelah kita ketahui bahas bahayanya perbuatan ini, beliau berpindah kepada pembahasan apakah ya tuqbal taubatuh, orang yang mengolok-olok agama Allah itu diterima taubatnya. Kata beliau, qala thumma alama annal ulama ikhtalafu fi man sabba Allah aw ar-rasul aw kitabihi hal tuqbal taubatuh. Kemudian para ulama mereka berselisih pendapat tentang orang yang dia mencaci Allah atau Rasulnya atau kitabnya, apakah orang itu diterima taubatnya? Qala ala qaulain. Ada dua pendapat. Al-qaul al-awwal anna la tuqbal. Pendapat yang pertama mengatakan taubatnya enggak diterima. Fa wal masyhuru 'inda al-Hanabilah bal yuqtal kafira. Dan inilah pendapat yang populer di kalangan ulama al-Hanabilah. Bahkan mereka mengatakan orang itu harus ditegakkan padanya hukum had sebagai orang kafir. Wala yusalla alaihi wa la yud'a lahu birahmah. Ya, kalau dia sudah mati enggak lagi disolatkan, enggak didoakan untuk mendapatkan ampunan, wa yudfan fi mahallin ba'idin an quburil muslimin, dan dia dikubur di tempat yang jauh dari pemakaman umat Islam. Nah, ini pendapat yang pertama. Selanjutnya kata beliau, qala wa qala ba'du ahli al-'ilm inna tuqbal idza 'alimna sidqa taubatihi ila Allah wa aqarra 'ala nafsi bil khata'. Pendapat yang kedua ya mengatakan taubatnya itu diterima apabila kita mengetahui bahwa taubatnya itu benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui akan kesalahannya. Dan kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang mendukung ya pendapat yang kedua ini, diantaranya firman Allah Jalla wa Ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Di mana Allah mengatakan, katakanlah, "Wahai hamba-hamba-Ku yang mereka melakukan perbuatan berlebih-lebihan terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya." Kemudian kata beliau, qala min al-kuffar man yasubbuna Allah wa ma'a dhalik tuqbal taubatuhum wa hadha huwa as-sahih. Dan di antara orang-orang kafir yang mereka tidak masuk Islam tentunya, ya, sebelum mereka masuk Islam. Ketika dalam kondisi kufurnya mereka, ada yang melakukan perbuatan mencaci Allah, begitu bukan? Memaki Allah, memaki Rasulullah. Wa ma'a dzalika tuqbal taubatuhum. Ya. Kendati demikian, ketika mereka masuk Islam diterima taubat mereka. Wa hadha huwa as-sahih, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang benar. Nah, tapi dibedakan oleh para ulama, kalau yang dicaci itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibedakan antara yang dicaci yang dijadikan sasaran, ya, cacian makian itu Allah, ya, atau Al-Qur'an, ya, atau yang dijadikan sasarannya itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, beliau mengatakan qala illan nasab bar rasul, kecuali kalau masalahnya terkait dengan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda masalahnya. Kata beliau qala tuqbal taubatu, masalah taubatnya diterima. Wa dzalika, ya, kata beliau wa yajibu qatluhu, tapi tetap wajib orang itu harus dibunuh. Ya, tapi tetap wajib orang itu harus dibunuh. Kenapa? Kata beliau qala bi khilafi man sabballah, berbeda halnya dengan orang yang mencaci Allah. Baina tuqbal taubatu wa la yuqtal, orang yang mencaci Allah kemudian dia taubat, menurut pendapat yang benar, taubat yang diterima, enggak lagi tegakkan hukum had. Gitu kan? Ya, menurut pendapat yang kedua tadi disebutkan. La li anna haqqallahi duna haqqir rasul, bukan karena hak Allah itu lebih rendah daripada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkait dengan hak Allah, orang taubat kemudian apa? Dilepas. Tapi kok giliran yang dicaci Rasulullah, dia taubat, diterima taubatnya, tapi tetap dibunuh. Apakah hak Allah itu lebih rendah daripada hak Rasul? Bukan, bukan karena ini. Kata Syekh Ibn Uthaymin. Lantas apa? Kata beliau qala, bal li anna Allah akhbarana bi'afwihi. Alasannya karena Allah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa dia memaafkan. Bahwa Allah Jalla wa'ala maha hidup. Dan dia memaafkan siapa saja yang dia mencacinya. Kemudian dia taubat, maka taubatnya diterima, maka enggak dilanggar hukum had. Kenapa? Karena Allah kabarkan kalau dia memaafkan orang itu. Jelasnya di sini ya. Idza taba al-'abdu ilayhi bi annahu yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Apabila ada seorang taubat dari mencaci dia, mencaci Allah, ya. Bahwa Allah kabarkan bahwasanya dia mengampuni dosa seluruhnya. Dalam ayat Zumar tadi. Ya. Amma sabar Rasul fa innahu yata'allaqu bihi amran. Adapun orang yang mencaci Rasulullah termasuk sini, mengolok-olok Rasulullah, cacian, ya, masuk dalam sini masalah mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma sabar Rasul fa innahu yata'allaqu bihi amran. Adapun kalau yang dicaci Rasulullah, ini urusannya dengan dua perkara, kata beliau. Urusannya dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama kata beliau, amrun syar'iyyun likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadzal wajh tuqbal taubatu idza tab. Perkara yang pertama ditinjau dari sisi syar'inya. Apa itu? Bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sebagai utusan Allah. Ini ditinjau dari sisi syar'i. Dari sini orang yang mencaci Rasul kemudian dia taubat, diterima taubatnya apabila orang itu taubat. Ya, Muhammad sebagai Rasul. Yang kedua, qala amrun syakhsi, Muhammad sebagai pribadi. Muhammad sebagai pribadi, li kaunihi minal muslimin. Di mana dalam hal ini beliau adalah salah seorang dari umat Islam. Salah seorang dari kaum muslimin. Wa min hadzal wajh yajibu qatluhu li haqqi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi sini, dari sisi yang kedua ini, ya, orang yang mencaci Rasulullah meskipun dia kemudian tobat, itu sadar. Ya, kita bilang tobat kamu diterima, akan tapi tetap yang wajib adalah kamu dibunuh di haqqi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila ditinjau dari sisi yang kedua ini, beliau sebagai pribadi, wa yuqtal ba'da taubatihi ala annahu muslim. Tapi ketika dia dibunuh, ditegakkan padanya hukum had, dia dibunuh bukan sebagai orang kafir, tapi dibunuh sebagai apa? Sebagai orang Islam. Fa idza qutil, Maka apabila dia dibunuh, qassalnahu wa kafanna, seperti kita memperlakukan jenazah kaum muslimin. Baik, kita mandikan dia, kita kafani dia, kita salatkan dia, dan kita kubur dia di kuburan kaum muslimin. Ya. Karena kita enggak tahu Nabi terim memaafkan dia atau tidak. Itu dari sisi ya, apabila ditinjau dari sisi yang kedua. Jelas? Adapun kalau yang dicaci itu Allah, Allah telah kabarkan bahwa dia maaf. Tapi kalau yang dicaci Nabi, tinjauannya dua. Dari sisi syar'i, beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, ini selesai dengan dia taubat. Tapi beliau sebagai syakhsiyah, sebagai seorang pribadi, siapa yang tahu setelah wafatnya Nabi bahwa beliau maafkan? Maka dari sisi ini kata ya, dan dari sisi ini Syekh bin Utsaimin mengatakan bahwa orang itu meskipun taubat, dia dibunuh. Kata beliau, qala wa hadha ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah ya apa yang dipilih oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Waqad allafa kitaban fi dhalika sama'u as-sarimul maslul fi hukmi qatli sahabir rasul. Dan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah beliau telah ya menulis sebuah kitab berkenaan dengan hal ini ya, dengan judul as-sarimul maslul fi hukmi qatli sahabir rasul. Itu pedang yang terhurus terhadap ya atau tentang hukum yang membunuh orang yang ya dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini berkenaan dengan hukum. Adapun pembahasan bab kita masuk kepada ya dalil-dalil dari al-bab sekarang. Lihat ikhwan ya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh al-muallif, qala wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Yaitu yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila engkau tanya kepada mereka wahai Rasul, maksudnya kepada orang-orang yang mengolok-olok Allah, kitabnya, rasulnya, dan para sahabat, pastilah mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang ya hanya bersenda gurau dan hanya bermain-main saja. Hadis yang dimuliakan Allah. Ayat ini khitabnya itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala in sa'atuh. Kamu wahai Nabi, kalau kamu tanya sama mereka. Ya. Seperti nanti akan dijelaskan ya dalam Al-Hadis yang akan menerangkan ayat ini. Ya. Bahwa ada seorang ya munafik ya atau seorang muslim, sebagian ulama dalam syarahnya mengatakan bahwa orang ini nafaqa bi fi'li, dia munafik dengan sebab perbuatannya. Nah, bahkan dia mengolokkan bahwa dia adalah berada dalam barisan al-munafiqin. Ketika pulang dari perang Tabuk, ya, dan perang Tabuk adalah perangan yang panjang, melewati masafah, yaitu jarak yang jarak tempuh perjalanan yang panjang di bawah ya, curahan sinar matahari yang panas ya, di hari yang sulit dan kondisi yang sulit. Sebagian dari mereka yang ikut dalam rombongan, ya, dengan alasan mengisi kekosongan, bersenda gurau, ya, mereka bersenda gurau, main-main. Kenapa yang mereka ucapkan? Salah seorang mereka mengatakan, ma ra'aina mithla haula. Kami tidak pernah menyaksikan seperti halnya mereka itu. Yang dimaksud mereka di sini siapa? Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-fudala, para sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau alaihi salatu wasallam. Kenapa mereka? Arghabu butunan wa adzabu alsinan wa ajbanu 'inda al-liqa. Arghabu butunan, paling banyak makan, kalau terjemahan bebasnya gitu ya. Kalau makan banyak, pokoknya banyak, arghabu butunan. Wa adzabu alsinan, kalau ngomong paling bohong, paling dusta, wa ajbanu 'inda al-liqa. Dan paling takut kalau udah ketemu musuh yang duluan lari mereka. Buat dijadikan bahan goyon, bahan candaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendengar ya, dari atas langit yang ketujuh. Allah tabaraka wa ta'ala la yaqa 'alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang luput dari pengamatan Allah jalla wa ala. Apa yang diucapkan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berita ini pun sampai kepada Nabi Isa. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang kebetulan mendengar. Dia bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaporkan, menggigil dia mendengar apa yang diucapkan orang ini, dikarenakan ya, dia menyadari bahwa istihza itu bertolak belakang dengan yang namanya konsep keimanan. Dia ingin laporkan apa yang dia dengar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya seperti apa yang dianggap oleh sekarang, oleh orang-orang sekarang kebanyakan, ya. Bahwa perbuatan seperti ini justru adalah perkara yang terpuji. Mengadukan satu perkara sebelum yastabilil amr, sebelum perkaranya justru semakin besar. Tapi kan kita kebanyakannya dibiarin. Ya enggak? Dengan alasan ntar dianggap tukang ngadu. Enggak, bukan. Kalau kita tahu bahwa itu adalah perkara yang mungkar, kasih tahu biar ketika perkara itu masih kecil segera diselesaikan. Tapi kan kita, inilah penyakitnya orang kita, orang kota, ya, pengennya wes dewe-dewe gitu. Sehingga enggak ada yang namanya apa itu ikhwan, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dia enggak mengingkari satu kemungkaran dengan dirinya sendiri. Ya, kalau dia enggak mampu, ya enggak apa-apa, tapi dia bisa gunakan tangan orang lain. Dia bisa laporkan kepada orang yang mampu, begitu bukan? Tapi ini pun juga tidak dia lakukan. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat ini adalah terpuji pada hakikatnya. Maka ketika dia sampai menemui Nabi, dia dapati Nabi qad unzila alaihi wahyu. Nabi ketika itu sedang turun kepadanya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang turun wahyu kepadanya. Turun firman Allah jalla wa ala. Wala in sa'altahum innama kunna nakhud la yaquluna innama kunna nakhud wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, apabila engkau tanya kepada mereka nanti, ya, pastilah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini cuma main-main. Sesungguhnya kami ini cuma main-main. Maka bilang kepada mereka, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad, apakah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya itu semua dijadikan sebagai bahan olok-olok? La ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa orang itu kana mu'minan, kata beliau. Orang itu sebelum perbuatannya dia beriman. Tapi dengan sebab perbuatannya yang kebanyakan kita anggap itu ringan, ya, mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengolok-olok Al-Quran, dia tanggal keimanannya bil kulliyah, secara keseluruhan tanggal keimanannya. Maka intabihu, maka hati-hati dari mengolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, itu nanti akan dijelaskan. Kita akan sedikit bahas ya, berkenaan dengan ya, lafal dari ayat ini. Berkata beliau, itu Syekh Mu'adzimin qala wa laysa atahum al-khitab lin nabi ay sa'ata haula'i alladhina yakhuduna wa yal'abuna bil istihza'i billahi wa kitabi wa rusuli was sahaba. Apabila engkau tanya kepada mereka, wahai nabi, yaitu kepada orang-orang yang mengolok-olok ya Allah, kitabnya, rasulnya dan para sahabat. Nah, baik. Dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin qala qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ai bil istizza wa hum lam yakunu munafiqina khalisina bal mu'minin. Mereka menjadi kafir dengan sebab mengolok-olok itu. Dan sebelum ini mereka bukan orang munafik yang murni sebagai orang yang munafik, bahkan dia sebelumnya adalah orang mukmin. Walakin imanuhum dhaif, akan tapi keimanannya itu lemah. Walihadza lam yamna'hum min al-istihza'i billahi wa ayati wa rasulihi. Oleh karena itu, karena lemahnya iman tersebut, keimanan yang lemah itu menyeret dia hingga akhirnya dia mengolok-olok Allah, ayatnya dan rasulnya. Nah. Baik, kita baca insyaallah taala. Ya. hadis yang menerangkan akan ayat ini. Yaqulu al-muallif qala 'an ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, diriwayatkan dari Ibn Umar dan Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam dan Qatadah, hadis mereka ya dikumpulkan di sini ya, disimpulkan dalam ya satu redaksi berikut. Kata beliau qol annahu qala rajulan fi ghazwati Tabuk, bahwa ada seorang yang dia mengucapkan satu ucapan dan ketika itu pada saat perang Tabuk. Ucapannya seperti ini. Dia bilang, qala ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah menyaksikan seperti para ahli qira'ah kami, orang-orang itu. Arghabu butunan, yang paling luas perutnya. Wala akdzabu alsinan, wala akdzaba alsunan, paling dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, dan paling ya takut ketika bertemu dengan musuh orang-orang kafir. Ya'ni Rasulullah wa ashabahu al-qurra. Jadi maksud orang ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabatnya, para ahli-ahli yaqra', ahli-ahli Al-Qur'an, para penghafal-penghafal Al-Qur'an. Nah, ini yang diucapkan oleh orang itu. Faqala lahu Auf bin Malik. Lalu ketika itu seorang sahabat yang namanya Auf bin Malik yang ada di situ dan dia menyaksikan peristiwa itu, spontan dia berkata, "Hadz, dusta, tidak benar apa yang kalian katakan." Ya, ini fihi inkarul munkar. Fauran, padahal terdapat bentuk pengingkaran terhadap suatu kemungkaran dengan sesegera mungkin. "Hadz, walakinnaka munafiq." Akan tetapi kamu ini adalah orang munafik. "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh aku akan kabarkan perihal kamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liukhbirah." Maka Auf pun segera bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang dia dengar. "Wajada al-Qur'an qad sabaqah." Lalu Auf pun mendapati Al-Qur'an telah mendahului dia. Maksudnya dia dapati Nabi sedang turun kepadanya wahyu. "Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu datanglah orang yang mengucapkan ucapan tadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa qad irtahal." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah menaiki tunggangannya. Sudah bergegas ingin berangkat. "Wa raqiba naqatahu." Dan beliau telah menaiki untanya. Orang ini mendatangi Nabi, beliau sudah mau jalan, naik unta. Faqala ya Rasulullah, orang ini bilang, "Wahai Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddath hadits ar-rakab." "Wahai Rasulullah, ini alasan saya, dengar dulu." Ya, dia ingin menguangkan alasan. Tapi dalam masalah istihza, alasannya enggak diterima. Dalam masalah mengolok-olok agama, alasannya enggak diterima. Ya. Apa kata Nabi sallallahu, apa kata orang ini? "Innama kunna nakhudh." Sungguhnya kami ketika itu ya sedang ngobrol. "Munat anda hadits ar-rakab." Sedang berbincang-bincang, ya. Yang dimaksud dengan hadits ar-rakab itu perjalanan panjang. Kami ingin mengisi kekosongan ya dengan berbincang-bincang. "Wa naqta' bihi 'an at-tariq." Dan kami ingin ya dengan bersenda gurau ini, letihnya perjalanan itu tidak terasa. Susahnya perjalanan itu tidak terasa. Qala Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar ketika itu berkata, "Kami anzuru ilaih." Seolah-olah aku melihat kepada orang ini. Ya, orang yang mendatangi Nabi tadi. "Muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah." Dia bergelantungan dengan tali kekang tunggangannya Rasulullah. Dia pegangan dengan tali untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa innal hijarata tankubu rijlaihi." Dan bebatuan itu berlemparan mengenai kakinya. Karena Nabi terus berjalan, dia terus berpegangan dengan talinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia memohonnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia pengen uzurnya itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa huwa yaqul," dan dalam kondisi tersebut dia terus mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma main-main ya Rasulullah, kami cuma main-main ya Rasulullah. Lihat besarnya masalah istihza, bahayanya masalah istihza. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali firman Allah tadi. Apa itu? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah Allah, apakah ayat-ayatnya, apakah rasulnya kalian jadikan itu semua sebagai bahan olok-olok? Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi selain ini. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak sedikit pun melengos kepada orang ini. Dan beliau alaihi salatu wasallam dan tidak menambah ucapan lain selain wahyu tadi. Besarnya masalah al-istihza. Ayol ikhwan mulia Allah. Ya. Tentunya ini adalah ya haditsun azim, ya hadits yang ya agung yang menerangkan tentang ya perkara ya bahwa yang namanya al-istihza, mengolok-olok agama Allah, sukhriyah, menjadikan candaan agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu pertentangan dengan tauhid seseorang. Ya, kalau kemarin kita sedikit membahas bahwa beberapa bab yang sudah kita masuk ke dalamnya itu dia bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Kira-kira kalau bab ini bertentangan dengan kesempurnaannya atau bertentangan dengan keabsahannya? Bab ini bertentangan dengan keabsahan tauhid. Bab ini bertentangan dengan keabsahan tauhid, bukan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Artinya kita enggak lagi bilang buat sah tauhidmu tapi enggak sempurna. Itu bab yang lalu. Tapi kalau bab ini kita katakan la tauhidmu laisat bisahih. Tauhidmu itu tidak dianggap benar. Tauhidmu tidak dianggap benar. Hadis yang dimuliakan Allah. Nah, ada banyak faedah lain yang bisa kita kupas di sini insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi kesehatan dan waktu luang kesempatan. Dan apa yang kita bahas semoga ada ya, pelajaran bisa kita ambil dan manfaatnya. Ya, meskipun belum kita singgung sebagian darinya dari faedah-faedah yang berguna insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dan kajian kita berhubung satu julbarnya sudah sampai. Kita cukup sampai sini. Mengenai mencaci Rasulullah, maka bagaimana sebagian sahabat yang pada masa jahiliyah mencaci Rasulullah masuk Islam dan tetap diterima taubatnya? Nah, tadi sudah dijelaskannya. Ini sudah dijelaskan bahwa yang sahih bahwa mencaci ya Allah atau mencaci Rasulullah ya itu na'am ya diterima taubatnya. Terima taubatnya dan tidak ditegakkan padanya hukum had. Adapun berkenaan dengan orang itu tetap harus tegakkan hukum had berkaitan dengan mencaci Rasulullah ini ba'da mautih, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena siapa yang tahu bahwa Nabi maafkan atau tidak setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, na'am, seorang masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah maafkan, maka tidak ada hukum had tentunya dan Allah azza wajalla telah mengampuni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat penyayang ya terhadap ya kaum muslimin al-mu'minin. Maka insyaallah masalah ini jelas. Nah, kemudian sedikit saya ingin umumkan jazakallah khair kepada ikhwah hadirin yang datang pada kajian kita pada Sabtu yang lalu ya, saat kita mengadakan kajian terkait dengan penggalangan dana dari kegiatan membendung kristenisasi di Jawa Barat khususnya di Cilacap ya, dengan pembicara Ustadz ya, Sufyan dan juga Al-Akh Abu Aisyah bahwa pada acara kita kemarin ada terkumpul dana globalnya 16 juta rupiah dengan apa lagi? Nah, dengan 2,3 gram emas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang besar dan pahala yang besar bagi antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada para asatidzah, khususnya mereka yang ya berjibaku dalam yang memendung kristenisasi di tempat tersebut. Kemudian ikhwah sekalian mulia Allah, info yang berikutnya itu yang terkait dengan rencana pembangunan tahfiz kita yang kita rintis di kita ya, alhamdulillah kemarin juga, saya juga sudah lihat kembali bahwa kondisinya memang setelah angin ribut waktu itu kita belum sempat melakukan perbaikan. Dan dana yang terkumpul untuk saat ini di kas panitia ada 10.234, kemudian ditambah ada 2.500, berarti 12.500 ditambah lagi dengan 10 juta berarti ada 22.500. Nah, dan kami masih menunggu dan menghimbau kepada ikhwah hafidhakumullah, bagi ikhwan yang ingin ta'awun dan bantu-bantu dalam proyek kita ini, bisa menghubungi al-akh Dedi Abu Bakar atau ya, bisa transfer rekening langsung melalui rekening Yayasan Muhajirul Anshar dengan menambah nominal 125 pada akhir nominalnya. Insyaallah itu akan menjadi tanda bahwa alokasinya itu untuk proyek ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua. Jazakumullah khair atas semua perhatiannya. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, dan untuk pembangunannya kita akan mulai kembali pada Senin depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.